Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arshil azim wassalatu wassalamu ala nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawan satu perjuangan semua yang ada di sini, ikhwan atau akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para calon ahlul Quran semua. Alhamdulillah, saya sebelum kita ke inti, ingin menyampaikan beberapa kata bahwasanya sekali lagi, yang pertama, kitab ini tidak diturunkan atau seseorang tidak diberikan keutamaan untuk menjadi atau membaca kitab Allah untuk menjadi mahir dalamnya, melainkan orang-orang yang memang Allah pilih. Dan innaka la tahdi man ahbabta, dan engkau tidak akan sekali-kali bisa la tahdi man ahbabta. Engkau, jadi masalah hidayah itu ketika engkau pengen ngajak seseorang, ayo ikut, ayo ini, itu bukan ada di tangan kamu, tapi walakinallaha yahdi man yasha, tapi masalah hidayah, masalah petunjuk itu adalah di tangan Allah. Dan juga man yuridillahu bihi khairan ayatnya yufaqihu fiddin, dan sebaik-baik ilmu dalam agama adalah Al-Qur'an. Sabar itu untuk hari ini, sabar untuk menjadi ahlul Qur'an itu tidak mudah. Perjalanannya cukup sulit, tetapi yakinlah segala bentuk bisikan setan, waswasatu syaitan, baik itu minal jin atau minal ins, antum segera harus sadari. Misalkan gini, saya ingin bertanya di antara antum yang tadi bangun jam 5 subuh siapa? 1, 2. Jam 3, jam 5.7 subuh. 1, 2. Yang jam 6. 1, 2. Yang jam 7. 1. Jam 7. Jam 6. 2. Yang jam 8. Enggak apa-apa. Berarti kalau misalkan enggak ada yang jam 8, enggak ada yang jam 9 juga, berarti terlambat banget. Yang jam 9. Yang lebih awal dari jam 5, jam 4 misalkan. Coba Jajang baca tentang bab roh. Kasri. Mumu baca bab ini tanbihat. Faraqiqan mustafilan. Faraqiqan mustafilan in sakana min ahrufi. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhim lafzi al-alifi. Kahamzil hamdi a'udhu dina. Kahamzil hamdi a'udhudina Allahi thumma lami lillahi lana wal yatalattafu ala Allahi walab wal mimi min mahmasatin wa min mar. Cukup? Tadi yang mau jam 6 siapa? Nanti coba, apa? Lanjutin. Wal mimi min mahmasatin wa min mar. Wada ibar yang ba'il yang bihim mili mahrif ala syiddati wal jahri wal jimi wa fil jimi wa fil sekali. Yang jam 0 lagi tadi siapa? Lanjut. Hah? Yang dead sock, dedan. Lanjut. Sampai ke hubbi sabri rubuwati ni jutsat wa hajjil fajri. Wabayinan mukolokolan insakana inlam. Nasrullah. Wabayinan mukolokolan insakana indam yakun wa'i yakun fil waqfi kana abiyana JV apa Bambang belum apa belum apa Toy wajar belum apa bohongnya berapa setengah 6. Rian, Cepika. Belum apa? Ahwat, ada ya coba baca bab tajwid. Sok. Pakai mic-nya. Kita lihat ini juga. Tasbihnya. Enggak bunyi. Biasa tuh. Udah. Ya, silakan. Coba. Belum. Sok baca. Jam berapa? Setengah 6. Jadi kawan-kawan semua, untuk masalah matan, dia adalah kunci dari ilmu Al-Quran. Ketika antum memegang kuncinya, antum bisa dipastikan pasti bisa buka pintu. Tetapi ketika antum gak megang kunci, antum pengen buka pintu, mau dicongkel atau mau diapa pasti menemukan agak kesulitan. Dongkrak pengalaman. Maksudnya ketika kita megang matan, hafal matan, ketika orang bertanya apa yang dimaksud dengan tajwid, tajwid itu apa sih? Tajwid apa? Iqra'u hurufi haqqaha wa mustahaqqaha, atau bisa sesuai dalilnya apa? Itu'ul hurufi hangkoha min sifatin laha wa mustahakoha wa raddu kulli wahidin li aslihi. Ketika kita udah hafal itu, masalah mentakbirkan, menyampaikan itu insya Allah bakalan bisa. Tapi kalau misalkan ditanya kita ini khusus huruf ba sama jim, itu wajib dijaga, itu kekuatannya itu. Nah, ketika ditanya dalilnya apa? Sip, wahris ala syiddati wal jahri ladzi fiha wa fil jimi. Tahabbi sabri rabbani tusad wa hajjil fajri. Nah, itu ya hafal matan. Terus misalkan ditanya, ro dalam kondisi fathah itu wajib tafkhim. Misalkan ditanya ro misalkan Ar-Rahman apa Ar-Rahman? Yang pertama apa yang kedua? Ketika ditanya dalilnya apa? Misalkan Dadan, dalilnya apa? Wal khulfu. Wa raqiqir ra'a idza ma kusirat. Kita cukup kasih ya, apa? Kita cukup hafal kuncinya aja. Insyaallah pasti nanti bakalan tahu, bakalan paham. Termasuk nanti pas imtihan. Kenapa yang paling pertama imtihan pertama itu matan dari awal sampai akhir? Karena kunci menjawab imtihan itu ada di matan. Kita kalau enggak hafal matan, susah menjawab imtihan. Tapi kalau misalkan ketika lagi imtihan, kita hafal matan. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan, kita enggak tahu takbir, cukup dengan matan itu dibetulkan. Karena yang paling pentingnya itu adalah seperti itu. Karena kuncinya di hafal matan. Dan untuk menghafalkan ini perlu kesungguhan, terus konsentrasi, cari waktu yang paling baik dan juga lingkungan yang paling baik. Jangan sampai di lingkungan misalkan lagi pada main PS misalkan, kita pengen hafal matan, susah. Ketawa yang ikut. Atau di lingkungan lagi pada nonton, misalkan yang di akhwat lagi pada nonton film Korea, kita pengen hafal matan ya susah. Pada ketawa misalnya. Jadi gitu. Usahakan dalam kondisi terbaik, karena yang akan kita ini adalah kunci ilmu Al-Quran. Dalam kondisi terbaik, terus dalam tempat juga yang terbaik. Nah, dan dalam kondisi hati jiwa juga yang terbaik. Jadi usahakan pas kita menghafalkan matan itu kesampingkan dulu urusan-urusan yang lain. Ketika datang pikiran, saya itu tadi ada perkara, ada masalah ini gitu. Misalkan di sini ada yang panitia-panitian gitu. Aduh, saya panitia ini. Godaan setan itu. Godaan setan. Kenapa? Karena dia ya emang senengnya kayak gitu. Ketika kita lagi konsen-konsennya kan, Allah, surat belum ditanda tangan misalkan. Aduh, surat belum di print. Atau misalkan yang cewek apa ya? Ngapa misalkan setrikaan misalkan, gimana belum nyetrika, nanti mau ada kajian ini, mau ada nanti jam 10 ada kajian baju ya, yang itulah hal-hal yang sifatnya itulah jemuran atau apalah, beli pulpen ya, mak, banyak sekali itu was-was itu syaitan itu. Nah, ketika datang seperti itu, yakinkanlah bahwasanya itu datang dari syaitan. Dan bilang sama diri sendiri, nanti dulu kalau perlu ketika datang pikiran itu, ya udah, setan ente mau ngusulin sesuatu, ya udah tulis misalkan surat berupa belum di print, terus lu surat belum di print, habis itu selesai simpan lagi, lanjutin lagi. Ada lagi pikiran lain misalkan, jemuran belum di ini, atau baju belum di direndam udah kelamaan, belum dicuci, gimana segala macam. Baju, tulis lagi baju, simpan lagi. Lanjut lagi kita, terus aja fokus. Datang lagi pikiran ini, set. Apalah misalkan, pulpen nih gimana? Pulpen, tulis, pulpen, simpan lagi, set. Pas selesai waktu yang kita alokasikan, misalkan setengah jam kita udah mengalokasikan waktu buat ngapalin matan, udah setengah jam selesai, baru lihat curhatan setan. Satu, baju masuk ke jemuran. Setrikaan. Sini. Udah beres. Jadi enggak keganggu sedikit pun waktu kita. Iya. Karena senangnya dia kita selalu diganggu gitu kan. Itu satu. Di samping ilmu Al-Qur'an adalah sebaik-baiknya ilmu. Nanti insyaallah ketika Al-Qur'an sudah dipegang, antum mau ngambil cabang apapun juga itu gampang lah, enak gitu. Karena semuanya memang rujukannya ke Al-Qur'an. Baik, kawan-kawan semua, kita sekarang masuk ke bab yang baru. Tapi sebelumnya kita ulang dulu yang kemarin tentang bab tajwid, tanwin wa tarkib, kemudian ro, ya, bareng-bareng Bab tajwidi 1, 2, 3. Bab tajwidi wal amru bitajwidi hatun lazimu man lam yujawil Qur'an alimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakala minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wazinatul adai wal qira'ati wa huwa ihqaqul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustaraqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wallafzu fi nadhirihi kamithlihi muhammadan min ghairi ma takallufi bilutfi zin mutqi bila ta'assubi walaysa bainahu wa baina tahbihi illa iyaratun lihim bifakihi barun tafkini wa tafkiki faraqiqan mustafiran min ahrufi wa hadiran tafkima lafzil alifi kahamzil hamli a'udhu bina Allahi thumma la minillahi lana wal yatalaqqaf wa'ala Allahi wa'ad wal mini min ahmasatin wa min marad wa wali barqin ma'irin min bilihi wa ahris ala shiddati wal jahri alladhi fiha wa fiqini تحبي الصبر أرضين بالفسد وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحائح حصحص عاق الحق وسيني مستقيم يسو يسو. Tadi ada yang baca wasina, wasini diganti, itu salah nulis wasini ya. Lanjut warok tisu roa. Warok roati, warok tisu roa ida magusirat, kala ba'dal kasri haitsu sakanat, in lam takun min qabli harfi isti'la, aw kanatil kasratu laysat asla. والخلف في فعل لكسر يوجد وحفظ خيرا إذا تشدد baik. Ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab berikutnya, bait ke-44. Berarti sekarang kita kurang lebih sudah 45%. 45%-an sudah kita pegang ilmu Al-Qur'an. Al-Qur'an yang setebal mana? Yang ya yang setebal ini kuncinya 45%, alhamdulillah sudah kita pegang, tinggal dimantapkan. Yang berikutnya tentang macam-macam huruf yang datang dalam kondisi tafhim dan tarkib. Selain huruf istilah ya, itu adalah lam. Kalau kemarin ro, sekarang lam. Lam kalau misalkan melihat kepada dasar hukum asal atau sifat asli lam itu adalah tarkim, apa mustahaknya apa? Tarkim apa tarki? Tarki, lam itu. Tapi dalam beberapa kondisi dia berubah menjadi tafkim. Kita lihat matanya. Babul lamat wa fakhimil lama min ismillahi. Silakan. Fakhimil lama min ismillahi an fathi nawdum min ka'abdullahi. Di situ ada anfathin, lihat di situ nggak ada hamzahnya kan, di awunya kan, itu namanya harokatun nakal, jadi dipindahkan langsung harokatnya, tidak bilang anfathin aw, tapi anfathinau, anfathinau, ya. Sama kayak al-abrosa, jadi labrosa. Baik. An fathi naulum min ka abdullahi. An fathi naulum min ka abdullahi. Ulangi. Wa fakhri min lama. Wa fakhri min lama min ismillahi. An fathi naulum min ka abdullahi. Ulangi. Wa fakhri min lama min ismillahi. An fathi naulum min ka abdullahi. Ikhwan silakan. Okay, masih kaku kayaknya. Sama kayak ini. Kayak minismi, harusnya kan min ismi, tapi jadi minismi. Sama juga dengan ini. An fathi nau. An fathi nau. An fathi nau bisa an fathin nau. Jadi tidak bilang anfathin a, tapi anfathinna. Kebayang ya? Ulangi. Wa fakhimil lama 1 2 3. Wa fakhimil lama bismillah anfathin wa minka abdullahi. Akhwat. Wa fakhimil lama bismillah anfathin wa minka abdullahi. وحرف الاستعلاء فخم وخصص. Lihat di isti'la ada hamzah enggak di bawahnya? Ada hamzah enggak? Enggak ada. Nakal dia. وحرف الاستعلاء حرف الاستعلاء فخم. Silakan ulangi 1 2 3. لطباق أقوى نحو قال والعصا. لطباق أقوى نحو قال والعصا. Ulangi وحرف ال 1 2 3. وحرف الاستعلاء لطباق أقوى نحو قال والعصا. Warok wa fakhimil lama 1 2 3. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathina dhom min ka'dullahi wa hamil ismillahi fakhim wa khusso li tuha wa aqwa nahwu qala wa bayyinil itbaq. Nah baru sini ada hamzahnya. Wa bayyinil itbaq min ahadtu ma' basalta. Wa bayyinil itbaq min ahadtu ma' basalta. Ulangi. Wa bayyinil itbaq min ahadtu ma' basalta. Silakan Ahwat. Ikhwan. Wa bayyinil itbaqa min ahadtu. Ulangi, ulangi bareng-bareng. Fokus semuanya fokus, jangan bikin apa-apa. 1 2 3. Wa bayyinil itbaqa min ahadtu ma basatta. Barakallahu fikum. Wal khulfu binakhlukum waqa. Wal khulfu binakhlukum waqa. Ulangi. Wal khulfu. Wal khulfu binakhlukum waqa. Untuk tulisan nakhlukum di sini diganti dengan itu. Qafnya dikosongkan. Qafnya dikosongkan dan kemudian kafnya dikasih tasdid. Nakhlukum, tidak nakhlukum atau nakhlukukum. Misalnya seperti itu ya, ganti. Jadi sukunnya dihilangkan, yang sukun yang di qaf, kemudian di kafnya ditambah tasdid. Baik, ulangi. Wa bayyinil itbaqa 1 2 3. Wa bayyinil itbaqa min ahadtu ma basatta. rabbukum waqa'. Walangi wafakhimil lama. Wafakhimil lama min ismillahi an fathina wam min ka'abdullahi. واحرص على السكون في جعلنا Perhatikan di sini lam sama nun. Ja'al na, ja'al na, jangan di ja'al na. Tapi kalau misalkan ja'al na itu bukan mata Ibnu Jazari. Tapi ja'al na pindahkan ke makhrajnya. Ja'al na. Tapi jangan berhenti ya, jangan sakat ja'al na, tapi ja'al na, ja'al na. Udah kebiasaan pakai yang mazhab al-Farro. Ya, disatukan. Ulangi wahrius 1 2 3. Wahrius as-sukuni fi ja'alna. An'amta wal maghdubi ma'dhalalna. An'amta wal maghdubi ma'dhalalna. Ah, di sini yang suka tersangka maghdubi siapa? Ada di sini khusus. Wal maghdubi. Memang Ibnu Jazari dari dulu sudah mewanti-wanti maghdubi itu memang banyak yang kena di situ. Wal maghdubi. Kemudian juga an'a. Banyak yang an ngaku. Siapa yang kayak gitu? Ana'am. Lanjut ulangi dari wahrius 1 2 3. Wahrius as-sukuni fi ja'alna. An'amta wal maghdubi ma'dhalalna. Wa khallisin fitaha mahzuran asa. وَخَلِّصِ الْفِتَاحَ مَحْذُورًا عَسَى خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْذُورًا عَصَى خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْذُورًا عَصَى. Ulangi وَخَلِّصِ الْفِتَاحَ وَخَلِّصِ الْفِتَاحَ مَحْذُورًا عَسَى خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْذُورًا عَصَى وَرَاعِ شِدَّةً بِكَافٍ وَبِتَا وَرَاعِ شِدَّةً بِكَافٍ وَبِتَا كَشِرْكِكُمْ وَتَتَوَفَّى فِتْنَتَا كَشِرْكِكُمْ وَتَتَوَفَّى فِتْنَتَا. Selesai di situ lam untuk wa'awwalai itu masuk ke bab idgham mutamatsil lain mutajanisain nanti. Sekarang segini dulu. Ada 6 bait dulu. Lam selesai di situ. Baik, kawan-kawan semua perhatikan. Wafakhimil lama min ismillahi lam. Sebagaimana tadi di awal, lam asalnya itu dia dalam kondisi tarkib. Tapi dalam beberapa kondisi dan dalam kondisi ini adalah dalam kalimat lafzul jalalah dia datang dalam kondisi tafkhim. Bisa rutin asalkan sebelumnya fathah atau dhammah. Dalilnya apa? Wafakhimil lama min ismillahi an fathina dhammin ka'abdullahi. Di sini kenapa tidak ka'abdillahi? Sip. Contoh, jadi bukan majrur. Jadi kaf jar tapi abdullah ini adalah contoh. Bukan huruf majrur atau kalimat majrur. Itu lam selesai. Satu bait saja. Yang berikutnya tentang isti'la dan irmubaqo. Wa harfal isti'la ifakhim. Huruf-huruf isti'la itu wajib ditafkhimkan. Kemarin kita sudah mengetahui huruf isti'la itu semua yang 7 itu datang dalam kondisi tafkhim, dalam kondisi apapun. Ya kan? Tapi khusus untuk yang dua yang paling bawah, yang paling lemah, dia hukumnya apa? Apa? Apa? Siapa nama? Ah? Sigit. Untuk yang paling bawah, gimana? Tafhim mutlak atau tidak? Kho sama ro, hukumnya apa? Itlak. Apa hukumnya? Barakallahu fiik. Tafhim nisbi, maksudnya nisbatan ila dha'fiha. Itu dalam berapa kondisi? Dua. Yang pertama apa? Kasroh. Dalam kondisi kasroh. Sukun. Sebelumnya kasroh asli. Yang ketiga, sukun sebelumnya kasroh aridh. Di sini ada kok di rotul nadia. Cuman kalau kemarin sudah disederhanakan. Itu ya, huruf isti'alah semua adalah datang dalam kondisi tafkhim. Wa khususo, dan lebih khusus, terlebih khusus lagi al-itbaq, huruf-huruf itbaq, isti'alah yang itbaq maksudnya aqwa. Contohnya nahwu qala wal 'asa, qala wal 'asa, qala wal 'asa, so tidak wal 'asa, so tapi wal 'asa. Ya, wal 'asa sama wal 'asa, beda enggak? Kalau so itu lemah, tapi so itu kuat, ya kan? Lanjut, wa bayyinil intibaqa, jelaskan nih, jelaskan bayyin auhir, wa bayyinil intibaqa min ahaddu, maksudnya di situ itbaqnya dijaga, ahadd harus lah itu set tu, help tu, gimana enggak? Help nempel kan, set, setelah itu turunin tu, help tu, sama basel ta, basel ta, basel ta, ngangkat, lepas, lepasnya di ta, ngangkatnya di po, lepasnya di ta. Wal khulfu, dan ada khilaf binakhlukum waqo, ada yang mengatakan di situ kan qaf ketemu kaf kan, dia satu makhraj kan, sama-sama di mana makhrajnya? Aqsal lisan. Sama-sama di aqsal lisan, maka kaidahnya kan ketika huruf yang pertamanya itu tafhim, yang keduanya itu tarki, maka diidghamkan tapi secara naqis, ya kan? Sama kayak gini basal ta, help to. Tapi gimana kalau misalkan nakhlukum? Nah, di sini ada khilaf. Namun di riwayat Hafs itu membaca dengan idgham kamil, nakhlukum. Nakhlukum nanti masuk ke salah satu dari lafaz-lafaz yang ikhtilaf di riwayat Hafs. Insyaallah nanti di akhir di pengayaan akan kita pelajari yang 21 itu. Masuk diantaranya nakhlukum. Kita tidak bilang alam nakhlukum mimma immahin, tapi alam nakhlukum mimma ila akhir ayat. Seperti itu ya. Kalau misalkan selain itu, selain qaf sama kaf, ketika ada huruf yang sejenis, yang satu makhraj, huruf yang berbeda satu makhraj, yang pertamanya tafkhim, yang keduanya tarkik, maka diidghamkan tapi secara naqis. Tapi kalau misalkan yang pertamanya tarkik, yang keduanya tafkhim, diidghamkan secara kamil. Contohnya kayak apa? Idhammat ketemu to, hammal to, tidak bilang hammat to. Baik, lanjut. Sampai di sini paham ya matan ini ya? Wahris ala sukuni fi ja'alna. Hati-hati. Wahris ala sukuni. Auhir bayin, jelaskan, gitu kan. Sukun di kalimat ja'alna. Ja'alna, jangan sampai ada qalqalah. Ja'alna. Nanti antum setelah megang bait ini, ana yakin insyaallah bisa merasakan mana orang yang membaca ja'alna yang lahan di situ yang melakukan kesalahan sama yang sempurna. Ja'alna. Jadi bisa di gini, ja'alna set langsung dipindahin. Dipindahkan ke makhraj nun. Kemudian juga an'a. Siratal ladzina an'amta an'a. Tidak siratal ladzina an'a. Gitu ya. Kemudian juga wal mau dijelaskan wahrius ala sukun fi kalimat mau. Kita tidak bilang mau. Kalau mau itu jadi harokat. Tapi mau. Kita tidak bilang seperti ini. Ghairil maghdu. Kerasa enggak? Ghairil maghdubi. Karena orang enggak mau, misalkan ya, dia enggak mau ambil apa, takut salah gitu kan. Ya udah akhirnya dia diharokat fathahkan, membaca seperti harokat fathah. Ghairil maghdubi. Tapi sekarang kita sudah tahu ihrims ala sukuni fi al maghdubi. Ghairil maghdubi. Lanjut. Ma dolalna. Sama dolalna. Tidak bilang, kita tidak bilang dolalna. Itu tentang sukun. Lanjutnya sekarang hati-hati juga wa khallisin fitaha. Khallis. Sama bayin juga auhir infitah di kalimat mahzuro. Silakan buka di surat Al-Isra, di surat Al-Isra ayat 57. Sama di Al-Isra ayat 20. 87 sama 20. 57 sama 20. Perhatikan yang satu mahzuro, yang kedua mahzuro. Dan ini sebagai contoh saja. Jadi jangan sampai ketika ayat itu mahzu. Contohnya apa? Yang kalimat zu. Zul arusyil majid, yang za tapi dalam kondisi dhamma. Zul arusyil majid. Zu lazu ilmin. Lazu ilmin lima alatna. Lazu fadlin. Hati-hati jangan sampai kita kayak mengucapkan wo. Lazu. Begitu pula sebaliknya, ketika dia wo wo dalam kondisi lomah, jangan kayak zal. Jadi misalkan di sini kita tidak bilang mahzuro, tidak, tapi mahzuro. Perhatikan lisannya. Inna azab rabbika kana mah, medium. mahzuro. Tapi kalau misalkan antum ikut ngangkat juga mahzuro, itu ini ngangkat juga. Jadinya jadinya huruf wo sifat masuk ke sifat istiala dan itu jadi wo nantinya. Dan begitu pula sebaliknya, apa ini wa khulisin fitaha mahzuro. Asa juga jangan sampai kayak aso aso aso aso rabbukum aso rabbukum, tapi asa rabbukum itu ya. Semua huruf-huruf yang infitah jaga infitahnya. Kenapa? Khususnya takut kita tertukar dengan yang ayat lain mahzuro sama aso, khaufashtibahihi bimahzuron aso. Jadi jangan sampai kita mengucapkan asa kayak aso, aso kayak asa. Jangan sampai mengucapkan mahzuron kayak mahzuron. Begitu pula jangan sampai mengucapkan mahzuron kayak mahzuron. Contoh, a'udzu, a'udzu, beda sama a'udzu, zu. Apalagi gini, a'udzu zal zai a'udzu bil. Mungkin kalau misalkan baru apa awal-awal mungkin seperti itu, a'udzu bi za, tapi za a'udzu, kita bilang a'udzu, tidak, perhatikan mulutnya. Dan ini tidak bisa diketahui melainkan hanya melalui musyafahah. Kita tidak bilang, kita tidak bilang a'udzu, tapi a'udzu, a'udzu, a'udzu. Kebayang ya, zal itu selesai. Coba kita praktekan, a'udzu, 1, 2, 3, a'udzu. Lanjut, waro'i, jaga, waro'i syiddatan bika fin wabita, syiddah dalam kaf sama ta, kaf sama ta. Contoh, kashidkikum, kashidkikum watatawaffa fitnata, syiddah nih ya, kashidkikum watatawaffa. Jelaskan harokat nih, fitnata, fitnata. Nah, kemarin kita sudah mengetahui khusus untuk kaf sama ta, dia huruf hames. Hames ya, hames kan. Tapi hamesnya itu tidak 100%, tidak sempurna. Kayak ha, huruf-huruf yang lainnya lah. Ha fahassahu syakhsun sa. Itu hamesnya mengalir nafas sempurna. Dan seluruh huruf-huruf rokhoah, apa huruf-huruf hamas itu pasti rokhoah kecuali kaf sama ta. Itu selesai bab lam. Di sini yang kita garis bawahi tambahannya adalah khusus untuk istiala sama itbaq. Bedanya apa kalau istiala sama itbaq? Ngacung yang bisa? Yang kalau itbaq ilso itu tidaknya naikkan langit. Lidah mana? Lidah terpulisan. Nah, kok terpulisan? Silakan, ada yang tahu? Tulisan. Hah? Apa tulisan? Kok tulisan? Kok tulisan? Kok atlas tulisan? Semuanya nggak ada, yang mana dong? Yang yakin, yang yakin, yang mana? Kemarin kan sudah itbaq. Itbaq itu yang angkat apa yang angkat? Was tulisan sama aksol lisan. Tapi kalau misalkan, kalau misalkan istiala yang angkat aksol lisan. Tuh, bedanya itu. Bedanya seluruh huruf-huruf itbaq itu pasti istiala, namun tidak seluruh huruf istiala itu itbaq. Kemudian juga kalau misalkan huruf-huruf itbaq itu yang angkat itu pasti semua huruf itbaq itu yang angkat itu pasti tengah sama aksol lisan. tengah sama belakang. Bedanya kalau misalkan istilah dia enggak semuanya tengah sama belakang. Karena ada yang cuma belakang aja. Qaf, qaf terus apa lagi? Ghain sama kho. Selesai. Lam, ada yang mau ditanyakan khusus tentang bab lam sama istiala dan itbaq? Itu tadi kita menemukan ya. Apa? Wahrius 'ala sukuni fi ja'ala. Kita tadi bilang juga su 'ala su 'ala su. Tidak, 'ala su. Nanti semakin kesini antum semakin menemukan inilah, semakin menemukan oh ternyata seperti itu, oh ternyata seperti itu, insyaallah. Itbaq tadi wasal lisan sama ngangkatnya, itbaq itu ngangkatnya wasal lisan sama aksal lisan, karena dia yalzim ilfok nempel. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita ulang dari awal. Mufakhimillah ma. Ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak ada ya? Baik, kalau gitu kita ulang. Wa fakhimil lama. 1 2 3. 1 2 3. Wa fakhimil lama bismillahi anzatil dhammin ka'abdullahi wa tahfazil ismakim wa khusus al-ibada ulangi wa khallisi ikhwan wa khallisin fitah mahdu. Coba satu orang satu orang muh coba muh wa khallisin fitah mahduran asa azimam wa khallisin fitah mahduran asa. Kita cari tadi siapa yang bilang sin. Asep, Asep. Wa khallisin fitaha mahduran asa. Pas satu-satu kok benar semua ya. Baik ya, syukurlah. Jangan sampai wa khallisi. Tapi wa khallisi. Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah menyiapkan sebelum kesini sudah hafal? Jajang, coba. Dari awal. Iya. Fahimillah ma. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai mic-nya. Fahimillah ma. Bismillahi. Antar hilaudum min ka'abdullahi. Bentar. Ka'abdullahi. Wa harfa isti'la'i fakhim makhsusa yuqba wa aqwa nahwu qala wal 'asr barakallahu fik wa bayyin al idbata min ahattu ma' basatta wal khulqu bi nahlukum waqa wa hris 'ala sukuni fi ja'ala ulangi wahris 'ala sukuni fi ja'ala al-amta wal mawdu'i ma'dulan wa khallisin fitaha mahduran 'asa khawfa ishtibahihi bi mahduran 'asa wa ra'i shiddatan bi kafin wa bita kasyirkikum wa tatawaffa an fitratan. Apa? Kasyirkikum wa tatawaffa an fitratan. Adaan? Kasyirkikum wa tatawaffa fitratan. Sip. Dapat dua ini ya. Poin sama hadiah. Silakan. Lumayan buat buka puasa. Amin lah. Jangan dilewat. sejarah awal juga ada yang tahu, pada tahu kan mana sih jejang tuh. Awat, ada yang udah apa? Udah mempersiapkan dari rumah? Atau tadi udah ini apa? Langsung hafal sekali nangkap langsung hafal. Habis hadiahnya. Masih ada. Santai. Ambil dulu. Awat ada? Enggak ada. Iwan ada? Yang udah persiapan sebelum kesini? Baik, kalau tidak ada, kita berarti sudah bait ke 49. Tinggal 57 lagi, insya Allah. 49, udah 49% lah, 48%. Wah, alhamdulillah tuh antum kenyang. Baik, sekarang kita dua bait ini kita selesaikan ya, 50-51. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Barang-barang. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Adrim kaku wabbi wa badla wa abin. Adrim kaku wabbi wa badla wa abin. Ulangi. Wa awwalai. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Adrim kaku wabbi wa badla wa abin. Fi yawmi ma' qalu wa hum wa qul na'am. Fi yawmi ma' qalu wa hum wa qul na'am. Sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Sabbihhu la tuzigh quluba faltaqam. Ulangi. Fi yawmi ma'. Fi yawmi ma' qalu wa hum wa qul na'am. Sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Ulangi. Wa awwalai. 1, 2, 3. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Adrim taqul rabbi wa balla wa abin. Fi yawmi ma'qalu wa hum wa qul na'am. Sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Hati-hati ya, ghoin jangan kayak kof lah. La tuzigh. La tuzigh. Tapi la tuzigh. Sekecil apapun inhiraf al-mail atau al-lahan, al-mailu an-shawab, itu pasti ketahuan, sekecil apapun. Baik. Di sini kita berbicara tentang hubungan antara dua huruf. Ketika ada dua huruf yang bersampingan. Ada dua huruf yang bersampingan. Apapun itu. U. A sama U. U, Zu. Atau Wawu ketemu Zu. Zu ketemu Bi. Zu, Bi. Yang seperti itu ya. Billahi, Mi. Ha sama Mim. Mi, Na. Mim ketemu Na, Nun. Kita sekarang akan telusuri. Yang pertama, hubungan kedua huruf ini itu terbagi menjadi 4. Bisa minta tolong seseorang apa, tolong tulisin. Siapa yang tulisannya rada bagus? Di sistem tabelnya soalnya, sistem tabel. Ini selain mutu jenis ini untuk karibun terbaik. Siga dulu kita pas ini. Yang pertama adalah tulis judulnya alaqatul huruf, alaqah bainal harfaini al-mutajabiraini. Jangan bikin GR dong. Iya, maksudnya. Yang awal kalau enggak kelihatan agak maju ya. Yang pertama adalah mutamatsilaini. Mutamatsilain. Yang kedua ada mutajanisaini. Mutajanisaini, mutaqaribaini, sama yang keempat mutabaidaini. Far, yang pertama mutamatsilain dulu far. Tuh, kelihatan ya? Nggak, biar samaan aja far. Tuh, biar kopi kopi. Nggak biasa. Kafe ini ya. Agak sini. Awas sini. Agak sini. Pintunya ditutupin serah. Ditutup. Yang ini kesini ya, biar kelihatan. Alaqatul huruf itu terbagi menjadi 4 macam, 4 bagian. Yang pertama itu mutamatsilain. Yang kedua mutajanisain, yang ketiga mutaqaribain, yang keempat mu apa nih? Mutabaidaini. Yang pertama definisinya dulu, mutamatsilain itu adalah huruf-huruf, dua huruf yang sama. Mutamatsilain, mutamatsilain itu adalah dua huruf yang sama. Mungkin untuk apa, untuk definisi atau penjelasan detailnya ada di buku Rawlutun Nadiyah, ada, nanti bisa di ini. Sekarang ana menjelaskan pakai bahasa Indonesia dulu. Yang penting kawan-kawan semua perhatikan semua ke sini. Ana mungkin nulis poin-poinnya aja, setelah itu dijelaskan, nggak ditulis di sini penjelasannya karena sudah ada di kitab. Nanti bisa dibaca di luar apa, di luar majelis ini, atau di dalam majelis ini, di luar syarah. Yang pertama mutamatsilain itu adalah ketika ada dua huruf yang sama, baik itu makhrajnya atau sifatnya. Kebayang? Dua huruf yang sama. Contoh, mim ketemu mim, nun ketemu nun, dal ketemu dal. Mim ketemu mim. Mim ketemu mim. Gitu ya. Yang kedua, mutajanisain. Mutajanisain itu adalah ketika ada dua huruf yang bersebelahan ya, sebelahan ya. Dua huruf yang dia itu satu makhraj. Satu makhraj, tapi beda sifatnya. Kalau ini sama, kalau ini satu makhraj. Makhrajun wahidin. Dia satu makhraj, tapi sifatnya beda. Contohnya apa? Lihat aja huruf-huruf yang dari yang satu makhraj yang ada tiga huruf atau dua huruf. Qaf sama kaf. Dal sama ta sama to. Contohnya dal ketemu ta atau ketemu to. Satu aja contohnya. Yang ketiga mutaqaribain. Dia adalah dua huruf yang tidak satu makhraj. Kalau ini fi makhrajin wahidin, sekarang ini laisa fi makhrajin wahidin, tapi fi sifatin wahidin. Atau juga fi sifataini mukhtalifataini. Yang jelas kalau mutaqaribain ini dia berseberahan, sebelahan makhrajnya. Dua huruf yang tidak dalam satu makhraj. Gitu ya, kebayang ya, kalau ini satu makhraj, kalau ini enggak satu makhraj. Contohnya apa? Makhraj lisan, torful lisan ketemu makhraj hafatul lisan. makhraj lafzul lisan ketemu wasthul lisan. Makhraj apalagi? Aqsal halqi ketemu wasthul halqi. Contohnya apa? Ain ketemu hamzah. Hamzah ketemu ain. Hamzah ketemu ain. Kebayang ya? Dia pokoknya tidak apa? Tidak satu makhraj. Tapi dia sifat apa sifatnya sama. Kalau ini fima khurjin wahidin waqtalafa sifatan. Kalau ini fi sifatin wahidin. Lai oh apa ikhtalafa makhrajan. Kalau ini ikhtalafa ikhtalafa sifatan. Kebayang ya? Kelihat ya? Hamzah ketemu ain. Contoh lain lagi apa? Ain ketemu qaf, misalkan ain ketemu yang di atasnya lagi apa? Ghain. Ain ketemu gho. Ain ketemu gho. Makhraj wasthul lisan ketemu aqsal lisan. Ain ketemu gho atau gho ketemu qaf. Qaf ketemu jim. Jim ketemu apa? Jim ketemu apa lagi? Ini dari tengah ke taraf. Atau jim ketemu hafa. Hafa mana? Dod. Dod ketemu taraful lisan nun. Nun ketemu syafatain apa? Ba. Ba. Ya, segitu ya cukup. Ini dari paling bawah ya. Ini dari aqsal halqi ketemu wasthul halqi. Ain, hamzah, ain. Langsung aja ke ghain. Ketemu apa? Dari aqsal halqi ketemu wasthul halqi, ketemu asfalul halqi, ketemu aqsal lisan, nih masuk lisan, ketemu ini, ketemu apa wasthul lisan, ketemu hafa, ketemu torf, ketemu ba. Ini huruf-huruf yang ketika ini ketemu ini kan beda makhraj nih. Ini ketemu ini beda makhraj, ini ketemu ini beda makhraj. Itu adalah mutaqaribain. Namanya juga mutaqaribain. Berdampingan, berdekatan. Kalau ini mutajanisain, namanya juga mutajanisain, satu jenis. Maksudnya dari satu makhraj. Sampai sini kebayang? Paham ya? Yang berikutnya kayak ain, hamzah ketemu ain. A'u, a'u. Kemudian yang berikutnya mutaba'idain. Nah, kalau ini dia ini. Taba'ada makhrajan wa sifatan. Taba'ada makhrajan atau taba'ada makhrajan wa ikhtalafa sifatan atau ikhtilafa makhrajan, ikhtilaf juga sifatan. Contohnya mana? Hamzah ketemu ba. Hamzah ketemu dod. Atau ba ketemu ghain. Kan jauh nih. Ya kan? Dari teng, apa dari ini apa? Nun dari tarful lisan ke al-halq. Jauh kan? Itu maksudnya mutaba'idain tuh. Misalkan kayak a ketemu ba, ab. Nun ketemu ghain. Nig, nug. Tapi kalau misalkan jim ketemu dod apa? Mutaqaribain. Kalau ba ketemu dod mutaqaribain. Kalau ba ketemu ain bi apa hukumnya? Mutaba'idain. Sampai di sini paham ya? Paham? Ada yang enggak paham enggak? Langsung ngacung. Loading. Loading. Pakai Pentium berapa? 4. Sok, kita tunggu dulu loadingnya. Udah. Apa? Nanti kita jelaskan. Yang jelas kita alaqatul hurufnya dulu ya. Bukan enggak berbicara ke sifatnya dulu. Yang jelas ke alaqahnya dulu. Sudah? Kalau misalkan ba ketemu ba. Nun ketemu nun. Hamzah ketemu hamzah. Hamzah ketemu ghain. Hamzah ketemu ghain. Siapa yang bilang mutajanisain? Mutaqaribain. Hamzah ketemu dod. Sampai di sini paham? Rahma, paham? Lanjut. Jangan dipaksain. Sekali lagi, Mutamatsilin itu ketika ada dua huruf yang sama, baik itu sifatnya ataupun makhrajnya. Kalau mutajanisain, lihat namanya juga sejenis kan, dia berasal dari satu makhraj. Dua huruf, ini kan kita bicara tentang dua huruf nih. Dua huruf tapi dia satu jenis dari satu makhraj. Paham? Sip. Jangan dipaksain, ianya jangan dipaksain. Iya, tapi enggak paham. Beres ya, satu jenis. Sekarang mutaqaribain, lihat dari kata-katanya juga mutaqaribain, taqarrub, dekat. Kalau dekat berarti enggak mungkin satu makhraj kan? Bayang. Kal ya. Dekatnya itu bersebelahan atau bisa lewat? Bisa bersebelahan, bisa lewat satu atau bisa masih satu lisan misalkan. Dari hafatul lisan ketemu torful lisan atau dari torful lisan ketemu aqsal lisan. Tapi kalau misalkan dari torful lisan ketemu al halq itu jauh. Makhraj am. Ya, bisa dari makhraj am. Sampai di sini dulu tentang mutaqaribain, satu yang berdekatan. Berarti kalau berdekatan pasti enggak mungkin satu jenis, ya kan? Iya kan? Dah. Rahma, kok merem gitu ngantuk? Yang akhwat gimana yang lain? Paham? Hah? Sip. Nah, sekarang mutabaidain namanya juga jauh berjauhan, dari lisan ketemu halq atau dari syafatain ketemu halq, dari syafatain ke ujung lisan. Dari ba ketemu qaf kan jauh tuh. Taruh aja misalkan sekarang Ustaz Dugi di sana Sarah di situ. Dari Sarah ke Teh Ismah apa tuh namanya? Hukumnya apa? Dari alaqatul huruf apa? Mutaqaribain. Kalau Sarah ketemu Sarah kembar misalkan ada kembar. Sarah ke Rahmah mutaqaribain, masih tempat itu kan, masih dekat. Tapi kalau Sarah ketemu Azimah misalkan, kita baidain ya, jauh ya. Sampai di sini paham ya? Paham nggak? Sip. Kalau mutabaidain itu jauh. Baik, sekarang yang empat ini dia terbagi dalam tiga golongan besar. Yang pertama shaghir, yang kedua kabir, yang ketiga mutlak. Jadi mutamatsilain atau mutajanisain atau mutaqaribain atau mutabaidain itu imma shaghir, imma kabir, imma mutlak. Penjelasannya, shaghir ketika huruf pertamanya sukun, keduanya harokat. Yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat. Entah itu gini, gini, atau gini. Sampai sini paham? Sekedar tahu dulu. Kalau misalkan kabir, dua-duanya harokat. Gini, ini. Ini, ini. Atau ini. Paham? Kalau mutlak, kebalikan dari shaghir. Yang pertama harokat, yang kedua sukun. Contoh, shaghir. Yang pertama sukun, yang kedua mutlak. Mutamatsilain kita mutamatsilah. Contohnya apa? Lakum ma kasabtum. Sip. Lakum ma kasabtum. Lakum ma aja. Mim ketemu ma. Ini namanya apa? Mutamatsilain shaghir. Jadi kalau cuma mutamatsilain aja salah, itu masih belum sempurna. Yang pertama sukun, yang kedua mutaharrik. Kebayang? Sampai di sini? Yang kedua mutajanisain. Mutaja. Contohnya apa? Apa? Mutajanisain sejenis. Yang satu makhraj. Enggak. Kalau di Alfaro iya, tapi kalau Jazari enggak. Sip. Ta ketemu po. Dan juga lihat di mushaf itu ditanya pasti enggak ada ini, enggak ada sukun. Kenapa? Ini untuk mempermudah. Coba lihat di mushaf di ayat wadau taifah. Itu enggak ada sukun, tapi langsung dimasukkan ke sini. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak bilang wadat taifah, tapi wadau taifah. Tapi kalau misalkan kebalikannya, ta dulu setelah itu ta, gimana? Basal ta apa? Nakis. Sama sama mutajanisain. Yang jelas dia lihat satu makhraj. Apa? Satu makhraj. Sampai di sini? Paham? Yang ketiga, contoh lain mutaqaribain. Yang berdekatan. Sogir ya, masih di sogir. Pertama sukun, kedua harokat. Contohnya apa? Lihat aja, hamzah ketemu ain. Sampai di sini paham? Yang terakhir mutabaidain. Contohnya apa? Abil sorihim. Atau misalkan ini nun ketemu nun mutamatsil lain, kita ganti mutamatsil lain shaghir. Tidak. Itu nanti yang pertama salah ini kabir. Yang pertama sukun dulu, contohnya apa? Mutaqaribain shaghir. Contohnya apa? Ghom, ghain ketemu dot jauh. Jim yang jim shin ya. Jim ketemu shin, jin sukun ketemu shin. Ada enggak? Ajsam. Lihat, jin ketemu sin. Contohnya apa? Kasih contoh coba, bantuin. Apa? Yurid tawa ba. Yurid dal temuta. Sa, sip. Dal ketemu sa. Dal makhrajnya gimana? Dal di mana? Sama ulia sana ya. Tapi kalau misalkan sa barangnya dia sama wo dan za. Sip. Sekarang mutabaidain. Hah? Abqarihim. Ba ketemu qaf. Sukun. Sampai di sini paham? Yang penting dia pertamanya sukun, keduanya harokat. Itu shaghir. Sekarang kabir. Harokat ketemu harokat. Apapun itu. Misalkan mutamatsil lain kabir, apa contohnya? Kikum. Syirkikum tatawaffa baba dada jaja jajang bo dodo fafa innahu hu enggak, itu bisa, cuman ada di situ ada silah di situ yang lain. Apa? Ya wa selanjutnya lah, makanya mba sama wa. Kok mba sama wa? Mis lain. Mis lain kan yang sama. Madada. Madada bisa. Adodol. Gogo. Aa, misalkan jaja. Itu tadi aja yang mudah kan? Kikum, kaf ketemu kaf. Contohnya apa? Mutama. Contohnya apa? syirkikum. Yang kedua mutajanisain, contohnya apa? Satu jenis. Coba apa? Konsentrasi. Yang satu jenis. Contohnya da ta. Da ketemu ta. Atau ta ketemu da, ta ketemu to. Ah? Syaja, jim, shin, syajaro, sip. Syajaro. Lihat. Shin sama jin, shin sama jin, satu makhraj kan? Yang berikutnya apa? Mutaqaribain. Contohnya apa? Mutaqaribain, contohnya hamzah ketemu ain, ain ketemu gho, tapi dua-duanya ini. A'u. Lihat hamzah ketemu ain. Sampai di sini paham? Lanjut yang berikutnya, yang terakhir. Itu harokatnya enggak mesti fathah ke fathah atau enggak mesti. Yang penting mah semuanya mutaharik. Mau dhammah ketemu kasrah, dhammah ketemu dhammah, dhammah ketemu fathah, enggak masalah. Asal jangan sampai dhamma ketemu sukun, fathah ketemu sukun. Sukun kan bukan harokat. Harokat asli ada berapa? Harokat asli, harokat. Tiga. Kalau harokat farai? Dua. Apa aja? Sukun. Imalah sama musyamma. Imalah sama ismam, musyamma. Ahwat, aduh, kok bengong gini? Cari wahyu. Mutabaidain berikutnya. Contohnya apa? Hamzah ketemu ba. Aba. Ba'a. Abwab. Itu masukun ketemu bab. Apa? Aba ahadin. Itu aja lah. Gampang. Asep. Hamzah ketemu sin. Itu ya, kabir ya. Harokat ketemu harokat. Kalau mut sogir, sukun ketemu harokat. Kalau mutlak, kebalikannya. Harokat ketemu sukun. Contohnya apa? Mamnun. Abu waba. Mamnun. Mutamasilain. Sekarang mutajanisain. Apa? Sip. Walaupun ngeliat buku gak apa-apa. Ya soalnya loadingnya cepat gitu kan. I7 aja kalah kayaknya tuh. Ya ketemu shin. Satu makhraj ya. Yang berikutnya apa? Mutaqaribain. Coba jangan lihat. Soalnya ketika kita menemukan itu enggak ngelihat, tandanya kita paham. Kalau bot sama la itu mutaqarrib. Bot sama la, lam. Bot di mana makronya? Hamzah tulisan. Lam. Hamzah tulisan. Apa mana? Dia satu jenis apa? Berdekatan. Satu jenis, mutajanis aja berarti. Gitu aja. Makanya intinya kita tahu matan. Hafal matan, kalau hafal matan insyaallah bisa. Sekarang mutaqaribain. Mutaqaribain mutlak apa? Apa? Lan. Lam ketemu nun. Mutaqaribain, sip. Lan. Kalau man bisa man. Mam, mim di mana? Mim di sini kan, syafatain. Ketemu nun. Ketemu nun, bisa lah. Min, lan. Tapi kalau misalkan mabe, apa-apa, ba ketemu, bentar. Yang berikutnya mutabaidain. Mutabaidain mutlak. Lihat pertamanya harokat, yang keduanya sukun. Apa? An-nabe. An-nabe. Hamzah ketemu nun, sip. An. Sampai di sini paham kayaknya. Paham ya? Ada yang enggak paham? Banyak. Jadi kalau misalkan ada ayat misalkan ihdina ihdina, hamzah ketemu ha apa? Sebutkan langsung, gak apa walaupun masih ada loading, gak apa-apa. Apa? Mutabaidin doang, ini ada yang ketiga ini, gimana ini? Mutabaidin mutlak. Ini nih, ayat ini misalkan. Nih. Ini apa nih? Apa? Mutaqariban kabir. Apa? Sip. Mutaqariban kabir. Sod di mana makronnya? Tarfulisan kan? Enter pagi. Ro di mana? Tarfulisan juga. Pendekatan. Paham lah ya? Afwan itu mutabaidain dan juga. Apa? Pak ketemu wa. Afwan. Afwan. Fa ketemu wa, lihat aja fa di mana? Fa di mana? Fa. Batnul. Syafa. Kalau wau? Kalau wau di mana? Syafatain. Berarti apa? Satu jenis apa berdekatan? Berdekatan. Karena fa enggak sejenis sama wau ba. Kalau wau masih jenisnya sama ba sama mim. Gitu. Abwab. Apa abwab? Apa? Nanti eksperimen bisa di rumah lah. Sok atau di sinilah, sok. Hamzah ketemu ba apa? Mutabaidin. Mutabaidin apa? Mutlak. Sip. Ba ketemu wa-nya kan? Ah, sekarang ba ketemu wa-nya apa? Ba ketemu wa-nya apa? Barakallahu fiik. Sip. Ya udah gitu. Ba sama wau apa? Mutajadisan. Iya mutajadisan. Tadi apa dia bilangnya? Oh salah berarti. Mutajadisan. Sip. Sampai sini paham ya? Nah, ada tiga macam ini. Jadi alaqatu bainal harfain itu ada ini. Kalau ini gimana? Apa? Apa? Mutamasi lain mutlak. Terus ikhfa itu apa? Ikhfa itu apa? Ini kan hukumnya gimana? Cara bacanya gimana? Nansakh. Sip. Jadi tidak nansakh. Nanti kita lihat sekarang hukumnya gimana. Yang dua ini ketika huruf yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat, itu diidghamkan. Contoh apa? Maksudnya diidghamkan itu hukumnya idgham. Idgham. Misal contohnya apa? Mutamatsilain. Contohnya mutamatsilain shaghir apa? Nih lihat aja di sini ya. Mimnya jelas. Mutama selain atau di langsung dimasuknya di langsung dimasukkan ke ini mim di sini. Set langsung kayak gini. Nah, lakumma sama kayak inna. Inna itu kan aslinya kan gini. In gini aslinya. Inna, tapi ininya dihilangkan, dipindahkan ke sini dan ininya juga dihilangkan. Jadi gitu aslinya tuh. Contoh kayak kalau ini gimana? Ini gimana? Yamuddu aslinya itu yamuddu. Nah, maka ketika mengucapkannya juga kita tidak bilang yamuddu, tapi yamuddu. Perhatikan bibirnya. Yamuddu, tidak bilang yamuddu. Aslinya yamuddu. Cuman tidak ada sifatnya dihilangkan, maksudnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Itu ya. Adapun yang ini itu izhar. Maksudnya yang ini ketika huruf pertamanya sukun, keduanya mutaharik, maka hukumnya adalah idgham. Contohnya apa? Ini kan tadi mim ketemu mim, mutajanisain. Dal ketemu ta, apa? Ta ketemu to. Sukun kan ketemu to, gimana hukumnya? Idgham kan? Ini juga sama ketika mutaq apa? Yang mutaqaribain. Misalkan iya ini kan cuma ini aja udah. Nah sekarang kalau misalkan ini sama ini itu izhar, itu aja. Dalilnya apa? Wa awalai mislin wa jinsin insakan, awalai insakan, awalai berarti tandanya dua kan? Dari dua huruf yang pertamanya insakan maka adrim. Wa awalai mislin wa jinsin insakan adrim. Contohnya qurrabbi balla abin. Kalau abin azhir artinya balla, kita tidak bilang bal. Yang ini ya itu kalau qurrabbi itu apa hukumnya apa? Apa? Mutajanisain? Apa? Ini lihat atuh nah, sukun pertamanya has. Sagir. Maka dia diidghamkan. Enggak kulnya idhar mutlak ya. Apa? Kulnya. Kul. Oh, ininya. Kalau qaf ketemu lam ini apa? Sagir. Lihat dulu. Qaf di mana? Aksol lisan. Lam di mana? Farful lisan. Agak jauh. Hafa. Lam hafa ha, iya hafa tulisan. Agak jauh. Apa? Lihat makhrajnya. Jangan ngeliatin hurufnya. Tapi kan kalau berarti kalau hafa juga itu soalnya kan mutaqaribain. Apa? Jadinya mutaqaribain lam apa rok. Yang lam ketemu rok apa qaf ketemu lam? Sama rok. Kita bilangnya kul robbi apa kul robbi? Wa qur rabbi zidni ilman kan? Iya. Idgham. Kenapa? Yang pertama lihat dia lam di mana makhrajnya? Hafa. Ro di taraf. Berarti maksudnya kemana? Ini apa ini? Mutajanisain yang satu jenis. Lihat dalilnya. Wa awalai mislin mutamatsilain wa jinsin mutajanisain. Insakan yang pertama kalau misalnya yang pertama sukun. Maka adhim didukung kan? Bukannya mutaqaribain kan beda. Oh iya mutaqaribain ya. Belum selesai. Ini kaidah dasarnya. Kaidah dasarnya ya. Dalam hafs kecuali dalam beberapa kondisi khususnya di mutaqaribain huruf-huruf yang ikhtilaf. Contoh lam, ro sama nun, maka itu dia bisa jadi idhar, bisa jadi idgham. Tapi kalau misalkan dalam hafs itu kita membacanya diidghamkan. Qurrabbi. Tapi kaidah dasarnya ketika mutamatsilain atau mutajanisain yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat, itu idgham. Ini kalau ini idhar kecuali dalam beberapa tempat. Dan diantaranya adalah ketika dalam ketemu ro atau ketemu nun bisa idhar bisa idghom. Contoh lam ketemu nun kulna idhar kan. Tapi kalau misalkan lam ketemu ro kurobi idhar. Kenapa idhar? Karena yang pertama itu riwayat dan yang kedua memang Ibnu Jazari dia menjadikan lam sama nun itu kan beda makhraj. Maksudnya di mutaqaribain dan kaidah asalnya kalau mutaqaribain yang pertamanya sukun yang keduanya harokat maka itu adalah izhar. Sampai di sini yang tiga ini paham? Nanti untuk lebih detailnya lihat ke Raudhatun Nadiyah. Ini asal antum pengetahuan globalnya saja. Seperti itu, paham ya? Sip. Ada yang ditanyakan? Nah, inilah di sini kita di sinilah kita apa? Mengetahui faedah dari mengetahui ikhtilaful mazahib Al-Farro sama Ibnu Jazari. Jadi kalau dalam hafs khusus untuk yang apa yang mutaqaribain, perhatikan mutaqaribain ketika lam ketemu ro itu hukumnya izhar. Lam ketemu ro hukumnya izhar. Contoh kayak qurrabi sama bal rafa'ahullah. Kita tidak bilang bal rafa'a tapi bal rafa'ahullah. Diidghamkan. Kan kalau aslinya itu kan apa? Izhar. Tapi di sini idgham. Apa dalilnya? Itu adalah riwayat. Di situ aja, selainnya izhar. Hanya lam ketemu ro saja. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik, kita baca bareng-bareng wa awwalai. 1 2 3. 1 2 3. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Insakan. Siapa tersangkanya? 1 2 3. Wa awwalai mislin wa jinsin insakan. Di situ fal takom, tidak fat takom ya, fal takom. Kenapa? Kenapa? Kenapa izhar? Lam ketemu tak, hukumnya apa? Lam sama tak, lam di mana? Hafa, tak di mana? Torof, berarti mutaqaribain. Kalau mutaqaribain apa? Izhar fal taqom. Satu sisi itu. Yang kedua, tapi kalau misalnya ada pertanyaan gini, ketika antum bilang fattaqullah. Atau gini, bilangnya al taqwa apa at taqwa? Kalau ini fal taqom apa fat taqom? Bedanya apa? Ini sama-sama lam, ini sama-sama lam. Sip. Nanti ada masuk di khusus di bab syamsiyah. Kalau ini dia lamnya lam apa? Lam man. Lam komariyah, ini lamul fi'il kan. Kalau kalau yang alif lam syamsiyah komariyah itu masuknya ke isim aja. Al-masjidu atau komaru. Yang itu sekali lagi ya, ketika yang mutamatsilain dan mutajanisain, yang pertamanya sukun, yang keduanya mutaharik, maka hukumnya adalah hukumnya adalah hukumnya adalah idgham. Dalilnya apa? Mislin wa awwalai mislin wa jinsin insakan adrim wa awwalai insakan adrim idgham. Dan yang mutaq berarti mafhum mukhalafahnya mutaqaribain sama mutabayyidain, ketika yang pertama sukun yang kedua harokat adalah izhar, kecuali dalam satu kondisi yaitu ketika lam ketemu ro. Baik, udah jam 12:30. Kita baca bareng-bareng dari Wafakhinil Lama. 1 2 3 وغفر لنا بسم الله عن فتح الضم كعبد الله وحرف استعمالي. Siapa yang bilang waharfi? Waharfa, fa. Ulangi. Waharfa istilahi fakrim maksusa. Lila ko akwa nahnu qala wal aswa. Wa bayyin al-itlaq min ahabtu ma basabta. Wal khulfu bilakhlukum waqa. وَالْحِرْسُ عَلَى السُّكُونِ فِي جَعَلْنَا أَنْعَمْتَ وَالْمَغْضُوبِ مَا ضَلَلْنَا وَخَلِّصِ انْفِتَاحَ مَحْذُورًا عَسَى خَوْفَ اشْتِبَاهِهِ بِمَحْذُورًا عَصَى وَرَاعِينِ جَلَلَ بِكَافٍ وَبِتَاءٍ Itu di situ bisa dikasih nama yang wa awalai mislin di atasnya bab al mislain wal mutajanisain. Jadi lam tadi selesai, cuma lam di sini adalah lam cuma satu bait. Setelah itu isti'ala dan is itbaq. Kemudian setelah itu mutamastilain dan mutajanisain wa ikhwatuhu. Ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah selesai dua bab dalam satu pertemuan. Sedikit berbagi cerita ya. Kalau pas daurah bulan Ramadan itu kan kita 3 bulan. Jadi satu bait ini selesai dalam 3 bulan plus tek-tek bengek segala macam untuk imtihan 3 bulan setengahan. Sekarang kalau misalkan bisa selesai dalam 1 bulan luar biasa. Karena memang kalau waktu itu kayak ini yang 2 bait ini kita dijelaskan dalam ya dalam 1 hari aja, 1 hari. Tapi kalau sekarang kan cuman sepertiganya ya, sepertiga hari, sepertiga pertemuan. Karena dulu memang satu minggu itu 3 kali pertemuan, tetapi satu pertemuannya cuma 2 jam. Kalau sekarang satu minggu 3 kali pertemuan, sekali pertemuannya 6 jam. Kenyang sekali itu. Di rumah juga ya, apa ya, bisa-bisanya lah. Wah, bagi-bagi waktu, bisa-bisanya bagi waktu. Cuma sebulan ini doang kok. Udah ya, panitia. Baik, kita yang punya belum wudu silakan bisa wudu. Setelah itu ane kasih waktu istirahat sama kapalimatan sama tutornya masing-masing. Setelah itu siap-siap kita akan masuk ke bab yang sifatnya pengetahuan aja, tetapi su'ubah su'ab finnutqi. Bab yang paling susah katanya gitu. Bab yang paling susah tuh yang ketawa ngerasa tuh. Bab yang paling susah dihafalin dalam pengucapannya. Bord wow wo. Ya kita apa? Kita cukup sekian dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. File-file teh atasan di apa? Terus dikasihkan ke Ustaz. Tacan ya. Kasih Ustaz Ahmad. Tacan. Tacan kopi edit. Hah? Tacan edit. Tacan edit emang. Di edit lah tuh kamu iya.